Ya, shalom. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan FLF Church hari Jumat ya. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Ya, hari ini kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan atau sharing kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sahabat adik, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih untuk tempatnya. Puji nama Tuhan. Ya. Tema kita ini ada tema tahunan tema tahun ini tuh kerendahan hati ilahi. Jadi bulan ini temanya itu kerendahan hati melalui pengorbanan. Kalau minggu lalu pas gembala sidang ya Pastor Beng sudah menyampaikan firman Tuhan pengorbanan itu setiap umat siapapun di dunia manusia itu percaya nggak percaya itu Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar-benar pengorbanan agung ya yang kita harus yang teladan kita ya apalagi kita orang percaya artinya kita benar-benar menyatu atau benar-benar beriman kepada Dia kepada Tuhan Yesus. Nah, pada sore hari ini kita sebagai jemaat Tuhan, saya akan membawakan topik yang kerendahan hati dalam jemaat Tuhan adalah kesatuan pelayanan dan pelayanan untuk berkorban. Agak panjang, tapi kalau kita renungkan lagi setiap bagian kita adalah tubuh kita adalah jemaat. Jadi dituntut pelayanan yang berkorban, artinya Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban. Dalam hal ini saya renungkan apa namanya ya pelayanan itu tidak akan pernah bisa keluar dari pengorbanan. Kalau pelayanan tanpa pengorbanan adalah pekerjaan ya. Ya artinya kita semua orang pekerja, kita semua orang yang bekerja dengan ada SOP atau ada kontrak tertulis atau ada itu pekerjaan yang kita kerja berapa jam, diupah berapa jam. Tapi kepelayanan adalah melayani itu adalah kayak lebih daripada pekerjaan. Levelnya lebih tinggi. Itu ada pengorbanan. Artinya di luar dari apa yang kita ekspektasikan atau apa yang kita berikan. Jadi mungkin dalam hal ini kita bisa bedakan ya apa pekerjaan atau pelayanan yang benar-benar butuhkan pengorbanan. Tanpa banyak orang yang bekerja karena memang mereka akan melakukan sesuai dengan standarnya. Tapi orang yang melayani itu berbeda. Apa melayani itu butuh pengorbanan, saudara. Jadi seperti Tuhan Yesus, ya, dan akan banyak contoh lainnya. Dan Tuhan tuh senang bekerja dengan orang-orang yang memiliki pengorbanan. Kita renungkan dalam Alkitab tuh ada orang-orang yang semua pastinya di Alkitab adalah tokoh-tokoh yang benar-benar, apalagi para murid-muridnya adalah orang yang mengorban, yang korban di akhir-akhir hidupnya. Itu artinya mereka adalah ya martir ya kita bilang ya sebut sebagai martirnya Tuhan atau memiliki roh martir yang benar-benar mereka tuh melayani benar-benar sampai berkorban darahnya sama seperti Tuhan Yesus. Mereka bayar harga untuk pengembaraan Injil dengan mati. Dengan tragis ya, kita mulai renungkan. Nah dalam kesempatan ini kita jemaat Tuhan masa-masa sekarang, apa yang kita harus layani? Apa yang kita melayani untuk Tuhan dengan korban? Ya. Kalau kita renungkan ada orang-orang yang, orang juga yang tidak bisa berkorban. Ada orang-orang yang bisa berkorban. Kalau orang yang bisa berkorban, ciri-cirinya, sini saya akan utarakan orang yang bisa rela berkorban ya ada dua hal ada orang yang tidak bisa berkorban rela berkorban ada orang yang bisa rela berkorban ya tentunya yang pertama orang yang bisa rela berkorban itu tentunya yang pertama orang itu dipenuhi akan kasih Tuhan atau dipenuhi mengenal pribadi kasih Tuhan Yesus. ya. Kita dipenuhi dengan renungan atau kita menghidupi diri kita dengan renungan apa namanya Tuhan Yesus yang mati untuk kita, menebus kita semua. Itu adalah penuh kasih. Tapi adakah orang yang benar-benar mengalami, ya contoh kesaksian tadi Mbak Ade bagus ya, pertolongan Tuhan untuk Tiri, saya kemarin dengar dari Tiri juga bahwa itu benar-benar nafasnya udah benar-benar di ujung, kayak dicekek gitu ya, kekurangan oksigen. Ya Tiri cerita itu, oh udah parah, ya. Nah, taunya di balik kesembuhannya ada doa Mbak Ade, yang benar-benar itu pasti dipenuhi kasih, ya. Orang yang dipenuhi kasih pasti otomatis mengalami kasih karunia Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, pertolongan Tuhan, ya. Itu pasti orang tersebut memiliki kerendahan hati. Bahkan bisa lebih-lebih mau berkorban, rela berkorban. Lalu ciri yang kedua, orang itu dipenuhi dengan rasa syukur, ya. Kalau sempat beberapa minggu lalu saya sharing sama pengucap syukur. Jadi orang ini benar-benar merenung, benar-benar dipenuhi dengan hati yang mengucap syukur. Hati yang apa namanya yang semua datang dari Tuhan. Maka kalau kita baca di sini, saudara, di mari kita buka bersama. Ini menjadi alat yang benar, menjadi ayat yang kita pegang. Roma 11 ayat 36. Ini salah satu saya ya apa dasar kita ya untuk kita pegang. Dalam Roma 11 ayat 36 saya bacakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi artinya segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Ya. Dan oleh Tuhan. Dan untuk bagi kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kita ini dalam jemaat Tuhan, ya benar-benar dibutuhkan kita, saya renungkan, kalau kita sebagai jemaat Tuhan, ya dikasih ditanggungjawabkan pelayanan, atau dalam gereja atau di kerjaan juga ya. Saya melihat ada dua contoh di organisasi, contohnya dalam pekerjaan. Kita nggak bisa semuanya itu sebagai atasan. Pasti organisasi itu kan turun dari atas, turun-turun ke bawah. Dan dibutuhkan kerendahan hati untuk, kerendahan hati dalam melayani itu, kita perlu mengorbankan posisi kita, artinya dalam artian kita satu tubuh Tuhan. Jadi kita tidak ada tubuh yang meninggikan bagian tubuhnya masing-masing. Jadi ada keharmonisan di situ, saudara. Alangkah indahnya kalau kita sehati sepikir, ya, semuanya melayani Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda, tapi kita benar-benar hati kita tuh berdasarkan kerendahan hati. Makanya kita akan belajar akan pelayanan kita bisa yang namanya rela berkorban atau dituntut pengorbanan yang lebih tinggi. Jadi dalam pelayanan yang rela berkorban, satu memang kita harus, tidak akan pernah bisa kalau kita tidak ada kasih Tuhan di situ. Maka tadi pujian tadi cukup menyentuh bahwa bahasa kasih, tanpa kasih Tuhan, kasih kita nggak bisa melihat, kita nggak akan pernah bisa mampu, saudara. Maka dalam ayat ini kita sama-sama buka ayat satu lagi. Kita benar-benar di luar Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mampu untuk di luar kasih Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mampu dalam melayani, karena pelayanan itu penuh pengorbanan seperti Tuhan Yesus. Satu ayat yang kita pernah bahas dulu ya. Sebentar. Ya. Ayat ini sering kita baca. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini juga kita dalam arti lain ya. Pelayanan pengorbanan ini Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pokok anggur. Jadi akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, perbuatan apa-apa yang di dalam Tuhan itu artinya perbuatan yang salah satunya pelayanan yang berkorban. Dan di luar Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, saya teringat dengan satu contoh, Petrus misalnya, ya, saya ambil contoh Petrus, ya, Tuhan senang bekerja sama dengan orang-orang yang rendah hati. Dan apalagi dia senang memilih orang-orang yang mau berkorban. Ya. Kita ambil contoh Petrus, Paulus, Maria. Ya. Petrus misalnya, pada saat dia ini orang yang benar-benar udah melayani, menyembuhkan orang. Ya. Kalau siapa yang mengenal Petrus tuh udah mengkhianati Tuhan. Tapi butuh berat, saudara. Saya baca di satu, nggak ada di Alkitab, tapi kisah Petrus itu, mengapa beliau mau disalib terbalik. Ya. Itu rupanya pada saat itu tekanan jemaat mula-mula ya, oleh bangsa Romawi yang membuat mereka bersebar. Tapi di sini Petrus juga melarikan diri, atau mereka dia juga memilih untuk kabur. Mungkin inilah, walaupun sudah menjadi pelayanan tuh nggak mudah. Ya, saya ambil contoh Petrus karena benar-benar beliau adalah orang yang mencintai Tuhan segenap hati dan diutarakan. Karena tipikal Petrus kan mungkin seperti kita ya pada umumnya, tipikal kita yang, tapi pada saat ditantang ujian untuk berkorban ya, untuk melindungi jemaat saat itu, ini agak tinggi, tapi saya merenungkan bahwa dia melarikan diri juga, makanya dibilang penyangkalan yang kedua ya, lalu Tuhan menampakkan dirinya di depan Petrus dengan menyatakan bahwa engkau menyalibkan aku dua kali. Dari situ hatinya dipenuhi belas kasih, rohnya langsung dipenuhi kemuliaan Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan dirinya. Ya, jadi Petrus memilih untuk hidupnya, untuk membalas kasih Tuhan dengan salib terbalik. Saya benar-benar, kita bisa mengalami ya, maksudnya Petrus ini kan orang yang mengalami, yang pelayanannya kemana-mana, melakukan mujizat, benar-benar mengalami kuasa Tuhan kemana-mana. Tapi at the end juga, ada di mana di saat di mana-mana kita harus benar-benar diuji pengorbanan kita, cinta kasih kita kepada. Kalau tidak ada tanpa cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara, benar-benar itu sulit ya. Memang banyak kita melihat orang hebat pelayanannya, hebat ini, tapi pada dasarnya orang tersebut adalah mengalami pribadi yang luar biasa. Masa lalunya mungkin orang yang ditolong Tuhan. Ya, masa lalunya mungkin segelap apapun Tuhan pulihkan, dosanya merah seperti, tapi Tuhan pulihkan, putihkan seperti salju. Jadi pengalaman hidup yang suram, tapi Tuhan ubah dan Tuhan pulihkan, itu yang kita bisa lihat dari Paulus. Tapi kalau Paulus adalah orang yang benar-benar membenci sekali orang Kristen, benar-benar tidak suka dengan kekristenan, ya kita tahu. Tapi di sini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Langsung dia berubah alih menjadi partnernya Tuhan Yesus dalam pelayanan dan hidupnya benar-benar banyak berkorban, tapi dia didasari dengan kasih yang luar biasa, karena benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan visual ya, mata eyes to eyes, maksudnya dia melihat kemuliaan Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus benar-benar menampakkan dirinya, benar-benar menunjukkan kemuliaannya. Jadi memang di situ ya ada tipikal orang seperti ini yang benar-benar yang Tuhan pakai, jadi luar biasa, yang tadinya seperti menyerang, tapi sekarang jadi pro. Ya. Tapi dalam mengikut Tuhan, ada salib yang harus dipikul, ada pengorbanan di situ. Ya. Lalu bagaimana dengan, saya ambil contoh terakhir, Bunda Maria. Ya. Maria. Maria adalah benar-benar orang yang rendah hati, kerendahan hati beliau itu, saya percaya, Tuhan menjadikan partner atau memilih Maria itu karena kerendahan hatinya. Ya, karena enggak semua wanita itu bisa melahirkan di kandang atau di tempat yang hina. Pada saat itu saya percaya sekali. Semua dari manusia perempuan saya percaya bukan masalah memang betul dia mengandung, dia dikasih pertanggungjawaban dari surga untuk melahirkan sang Mesias ya. Tapi ini unik ya. Pengalamannya, kan Maria tidak banyak diceritakan, tapi saya melihat bahwa Maria ini adalah orang yang benar-benar mau rendah hati. Buktinya, ya pada saat itu ya siapa sih yang mau melahirkan di kandang? atau siapa yang mau melahirkan. Harusnya mereka di tempat yang terhormat. Yusuf adalah seorang yang terhormat. Mereka kita lihat ya, mereka adalah orang yang terhormat. Yang mereka dari kita bisa melihat mereka terhormat karena dari ketakutannya. Ketakutannya atas kehamilan yang harus dia terima, ya. Tapi saya percaya Tuhan melihat hati, saudara. Saya percaya Tuhan tuh melihat hati. Makanya malaikat boleh Tuhan menghampiri melalui malaikat karena saat itu ya belum ada. Ya, belum ada yang seperti Paulus, Tuhan Yesus menampakkan diri, Petrus, Tuhan Yesus. Tapi ini Maria yang benar-benar mau melahirkan Sang Mesias. Jadi luar biasa Tuhan kita, sungguh luar biasa. Dia melihat hati yang rendah hati untuk menjadi partnernya dalam pelayanan. Dan pelayanan Tuhan Yesus adalah hakikatnya berkorban. Manusia di dunia ini tidak ada yang bisa berkorban seperti Tuhan Yesus. Makanya saya singkat aja, beliau adalah pokok anggur dan kita di dalamnya. Bagaimana cara kita di dalam Tuhan, kita selalu menjunjung tinggi, kita menjunjung tinggi pengorbanan Tuhan. Kita kalau kita semua adalah Holy Communion, saya kemarin nggak ikut, tapi saya percaya kita mengangkat itu darah Tuhan adalah pengagungan, ya darahnya. Jadi itu caranya kita benar-benar hidup di dalam ranting-rantingnya Tuhan. Apa saja yang kita perbuat itu, Tuhan, saya percaya di balik saya tadi kesaksian. Saya percaya Tuhan punya maksud, ya. Saya punya percaya Tuhan selalu ada maksud yang besar, walaupun kondisi yang tidak jelas mata kita, tapi pakai mata imannya kita sendiri itu yang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tuh selalu mau anak-anaknya menjadi partnernya Tuhan dalam pelayanan dan bukan bekerja sebagai ini, tapi kita benar-benar melayani. Dan pengorbanan adalah suatu harga atau suatu identitas pelayanan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, saudara, memang akan banyak hal, makanya Paulus banyak hal yang tekanan dan segala macam hal itu pasti ada, ketidakadilan, kecibiran atau apapun, yaitu butuh kerendahan hati, dari situlah kita sebagai umat Tuhan atau jemaat Tuhan, tubuh Kristus, kita di bagian kita berada saat ini, dimanapun ya Pak Hendro sebagai driver di Umbab, yang bisa kita lakukan adalah do the best ya untuk kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya, karena kita benar-benar satu tubuh, ya kita satu di dalam ranting-rantingnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu aja yang bisa saya sharing, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kita setiap Jumat, ini Mbak Ade ada di sini, kita setiap Jumat tuh saya renungkan dari 3 tahun saya di FLF, tidak pernah absen. Gereja LOV juga ya, persekutuan wanita juga yang benar-benar aktif, ya itu salah satu kita berkorban waktu untuk Tuhan, ya karena saya pribadi banyak mengalami kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertumbuhan Tuhan di sini. Berteman banyak, ini banyak saya puji Tuhan ketemu Mbak Ade juga dari teman-teman ya, dari ini bisa ketemu. Saya percaya Mbak Ade di Qatar juga ada maksud Tuhan ya, Tiri bisa di-assign di Qatar, bisa ketemu saya, saya bisa ketemu Mbak Ade. Ya saya percaya, ya saya percaya Tuhan punya maksud segala sesuatu untuk kemuliaan dia, dari dia, oleh dia, dan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu aja. Terima kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih Ronald untuk firman-Nya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang boleh berbagi akan firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Berikan kami hati yang subur Tuhan yang mau menerima janji firman-Mu, ajaran-Mu, perintah-Mu Tuhan, nasihat dan bijaksana dari-Mu. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, biarlah apa yang Kau telah tanamkan Tuhan boleh kami terima sebagai kebenaran yang membebaskan dan membawa damai sejahtera kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, melihat nama Tuhan dimuliakan lewat kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan.